Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan insyaallah perjalanan haji Nabi alaihi salatu wassalam, haji wada bil ikhtisar, dengan ringkas, lebih ringkas insyaallah taala, untuk agar kita mengetahui gambaran umum dari ibadah yang mulia ini. Taib selesai amaliyah beliau di Muzdalifah, ya, sudah salat subuh, kemudian beliau berdoa di Masyaril Haram menghadap kiblat, kemudian beliau berdoa setelah terang dan sebelum terbit matahari, beliau meninggalkan apa? Muzdalifah, berjalan bersama para sahabat menuju Mina. Sampai masuk di wilayah apa? Mina. Di wilayah Mina ada sebuah lembah, ada wadi yang namanya Wadi Muhassir. Di situ lembah yang berpasir, pasirnya demikian apa namanya tebal, sampai sekarang masih ada Wadi Muhassir. Ya. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mempercepat kendaraan beliau. Ya. Dan ada pembahasan para ulama hikmah kenapa mempercepat di situ. Nah. Ada yang berpendapat di situ dulu tentara gajah Abrohah dia apa? Ya, dilempar oleh burung-burung yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Nah. Ada pendapat yang lain, ala kulli hal, intinya adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika sampai di Muhassir, Wadi Muhassir, beliau mempercepat langkahnya. Taib, di gambar itu ada, saya tulis Wadi Muhassir. Ya. Wadi apa? Muhassir. Ya. Di situ sudah masuk wilayah apa? Mina. Ya. Terus berjalan, tujuannya mana? Tujuannya adalah jumrah. Ada tiga titik itu yang saya lingkari, yang satu lingkaran yang salah, justru itu yang salah yang saya lingkari, yang di bawahnya. Ya. Itu tiga titik-titik itu adalah jamarat. Yang pertama, yang di sebelah bawah itu jumrah sughra. Yang di tengah jumrah apa? Wusta. Ya. Yang terakhir jumrah kubra atau jumrah aqabah. Jadi yang pertama jumrah sughra atau disebut jumrah ula. Yang di tengah jumrah wusta. Yang tengah. Kemudian yang ketiga jumrah aqabah atau jumrah apa? Kubra. Jadi Nabi berjalan arahnya menuju apa? Jumrah. Menuju jumrah. Di situ ada masjid, namanya masjid apa? Khaif. Masjid Khaif. Ini masjid di situ sholat para nabi dan rasul. Sekian nabi, berapa nabi saya lupa, 70 apa namanya, 70 berapa nabi, 7000 atau apa saya lupa, ikhwan yuraja di murajaah. Itu di antara keutamanya, di situ para nabi dan rasul apa pernah sholat di masjid ini, Masjid Khaif. Taib. Naam. Nabi alaihi salatu wasalam menuju apa? Jumrah. Jumrah yang mana yang dituju? Jumrah yang terakhir, yang dekat dengan perbatasan Mekah. Itulah yang disebut sebagai jumrah mada Aqabah. Jumrah Aqabah. Taib. Barangkali bisa dibantu untuk dicari tentang Masjid Khaif. Keutamaan Masjid Khaif bisa dicoba agar tidak apa namanya lupa. Taib. Ala kulli hal, Nabi alaihi salatu wassalam beliau sampai di mana? Di jumrah kubra. Setibanya di jumrah kubra, ini jumrah yang paling jauh dengan Mina dan yang paling dekat dengan apa? Mekah. Di situ beliau melempar 7 kali lemparan dengan batu-batu kerikil kecil. Seukuran ruas jari kurang lebih. Seperti kotoran kambing, lebih besar lagi sedikit. Kerikil-kerikilnya segitu. Nah, yakni seruas jari ini kurang lebih namanya. Ya, ya kurang lebihnya 7 apa namanya kerikil. Beliau melemparkan dan setiap lemparan beliau bertakbir Allahu Akbar satu lemparan. Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar lemparan lagi. Ya. Yang penting adalah masuk ke dalam apa? Apa namanya lingkaran. Ya. Dan sekarang alhamdulillah dimudahkan. Ya. Jangan melempar dengan penuh kemarahan, keberingasan. Ya. Dengan keyakinan yang dilempar adalah apa? Setan. Ya. Jadi berteriak dilempar dengan penuh kemarahan. Tidak. Kita ibadah haji untuk melakukan zikir kepada Allah. Lempar dengan tenang. Allahu Akbar satu lemparan. Allahu Akbar satu-satu. Tidak kemudian langsung apa? 7-7-nya. Nah, selesai. Nah, tinggal pergi. Nah, ya. Ya. Nah, pemandangan banyak sekali. Nah, ya. Dan yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin di zaman beliau, dan ini masih terus ada sepertinya. Ada yang pakai batu-batu apa? Besar. Ya, karena yang dia yakini adalah syaitan yang dia lempar. Ada yang pakai sandal, ada yang pakai ya, taib. Yang seperti ini yukhalifus sunnah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang ukuran batu. Beliau diambilkan batunya oleh sahabat Ibnu Abbas atau yang lain. Beliau pegang kerikil-kerikil yang kecil itu. Beliau bolak-balikkan dengan tangan beliau. Beliau mengatakan amsala hadza farmu. Dengan batu-batu seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumrah. Wa iyyakum wal ghulu. Jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah melampaui batas. Ini dalam ukuran. Apalagi lebih dari itu, ukurannya sudah besar, keyakinannya juga apa? Salah, yang dilempar adalah syaitan. Ya, sampai berdesak-desakan menyebabkan seorang apa namanya terjatuh, terluka, yang seperti ini tidak seperti itu. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, beliau melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, kemudian beliau ya menggundul kepala beliau. Dan yang afdhal adalah digundul habis. Dan beliau mendoakan orang yang menggundul kepalanya dengan rahmah. Allahummarham almuhalliqin. Ya Allah, berikanlah rahmah kepada orang-orang yang menggundul rambutnya. Allahummarham almuhalliqin. Ya Allah, berikanlah rahmah kepada orang yang menggundul rambutnya. Sampai 3 kali. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah al-muqassirin. Bagaimana dengan orang yang memendekkan saja? Dengan rata tentunya. Baru setelah 3 kali, beliau mengucapkan, Allahummarham al-muqassirin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang memendekkan rambutnya. Sehingga yang afdal adalah apa? Menggundul. Taib, sudah kita sebutkan kemarin. Ya. Setelah itu beliau menyembelih. Menuju tempat penyembelihan. Ya. Taib. Masih di wilayah Mina. Dan yang beliau sembelih adalah 100 ekor apa? Onta. Yang beliau bawa sendiri. Dan yang dibawa oleh siapa kemarin? Ali bin Abi Thalib. 63 ekor beliau sembelih sendiri. Ini menunjukkan kuatnya beliau. Ya. Alihi salatu wassalam. Jangan ditanya bagaimana kuatnya Nabi alihi salatu wassalam. Ya. Taib. 63 ekor beliau tangani sendiri. Kemudian yang 37 diserahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Banyak pelajaran di sini tentunya. Di antara pelajarannya boleh seorang berkorban lebih dari satu. Ya, walaupun ini kaitannya dengan hadyu, dengan manasik, nusuk, tapi juga sama ahkamnya, hukumnya dengan korban. Ada yang tanya saya sendiri korban sapi satu boleh enggak? Ya, monggo enggak masalah. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam 100 ekor untuk beliau. Ya. Taib. Boleh tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan korban kita? Boleh. Sebagaimana Nabi juga mewakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang afdal adalah sendiri jika dia memiliki kemampuan. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Beliau melempar jumrah, kemudian juga sudah menggundul, kemudian sudah menyembelih. Ya, sudah menyembelih. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin, beliau melanjutkan perjalanan dari Mina menuju ke Mekah untuk melakukan rukun tawaf yang namanya tawaf ifadhah. Tawaf ifadhah. Dan karena beliau sudah melempar jumrah, sudah juga menggundul, berarti sudah tahallul namanya. Tahallul awal, namanya tahallul awal. Artinya dia sudah, beliau sudah tahallul, segala sesuatu sudah boleh tapi ada yang belum boleh yang kaitannya dengan wanita, aljima dan belum boleh. Hanya itu yang belum boleh. Ya. Itu boleh kalau sudah selesai semuanya. Ya, tapi sudah boleh ganti baju. Jadi ketika itu sebelum beliau tawaf, beliau sudah ganti baju, sudah pakai wangi-wangian, sudah boleh. Ya, beliau berangkat ke Mekah untuk melakukan apa? Ya, tawaf, yaitu tawaf ifadah. Beliau tawaf ifadah. Setelah tawaf, beliau sa'i tidak, ikhwan? Hah? Tidak sa'i. Kenapa? Sudah sa'i tadi ketika tawaf apa? Qudum. Ya. Tapi kalau belum sa'i, berarti sa'inya adalah setelah apa? Tawaf. Beliau tawaf di Mekah, tawaf ifadah, yaitu tawaf haji. Dan ini yang dimaksud rukunnya adalah yang ini, yang dilakukan pada tanggal 10, tawaf ifadah. Setelah itu beliau sholat duhur di Mekah. Beliau sholat duhur di Mekah. Ya. Di sini ada faedah yang perlu saya sampaikan. Ya. Ada empat amalan, ya, ada empat amalan yang berkaitan dengan apa? Tahallul. Yaitu melempar jumrah, kemudian menggundul, kemudian tawaf, dan juga sa'i. Ada tiga amalan ini. Ya, tawaf yang dilanjutkan dengan apa? Sa'i. Kalau sudah dilakukan dua, berarti sudah tahallul apa? Awal. Kalau sudah semuanya, sudah tahallul sani. Kamil sudah. Ya. Taib. Dan amalan pada hari itu boleh terbolak-balik. Ya. Boleh bolak-balik. Mau tawaf dulu silahkan. Mau gundul dulu silahkan. Mau lempar dulu silahkan. Ya. Tetapi urutannya Nabi seperti itu. Ya. Beliau melempar, kemudian menggundul, kemudian tawaf. Ini urutannya. Kenapa kita katakan boleh dibolak-balik? Karena ketika itu para sahabat banyak yang bertanya, ya Rasulullah, ternyata yang dilakukannya beda dengan Rasul. Ya Rasulullah, saya tawaf dulu. Ya. Baru kemudian melempar jumrah. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul mengatakan, la haraj. Tidak apa-apa. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya gundul dulu, kemudian tawaf, kemudian kata Nabi, la haraj. Jadi semua pertanyaan yang ditanyakan pada hari itu terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan berbolak-balik di sini, tidak urut, semuanya dijawab oleh Nabi, la haraj, la haraj, la haraj, tidak apa-apa. Berarti ini merupakan keluasan. Dan ini termasuk bentuk rahmat. Karena pada tanggal 10, jamaah haji tidak berkumpul di satu tempat. Ada yang di Mina melempar jumrah, ada yang langsung kemana? Ke Mekah, tawaf dulu, semuanya berpencar. Ya. Dan ini lebih meringankan, walhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Taib, ada sebagian riwayat yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam sholat duhur di Mina. Jadi setelah beliau selesai di Mekah, beliau kembali lagi ke Mina. Beliau sholat duhur di Mina. Nah, di sini para ulama membahas, loh, kok seperti ini? Dalam sebagian riwayat beliau sholat duhur di Arafah. Ada riwayat yang lain mengatakan sholat duhur di Mina. Ya, digabung, dijamak. Jadi Nabi sholat duhur di Mekah, afwan, di Mekah. Beliau sholat duhur setelah tawaf ifadah. Dan beliau kembali lagi ke Mina. Dan beliau sholat lagi di mana? Di Mina, mengimami para sahabat yang masih berada di Mina. Dengan demikian selesailah amalan pada tanggal 10. Dan sempurna tahallul. Sudah tahallul awal dan tahallul sani, sudah lepas dari semua apa namanya, semua larangan-larangan ihram sudah. Dan sudah selesai talbiyah. Talbiyah sudah selesai dengan melempar apa? Jumrah. Selesai. Tinggal amalan berikutnya yaitu mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Rasul kembali lagi ke Mina untuk mabit bermalam pada tanggal 11, 12, 13. Dan ini termasuk kewajiban. Ya, termasuk juga melempar jumrah. Amalan yang dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 adalah bermalam di sana. Sholat, ya, karena memang kewajiban kita sholat. Sholat di qasar, namun tidak di jama' pada waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pada waktunya dan di qasar. Bagi sholat-sholat rubaiyah. Ya, sholat rubaiyah di qasar. Iya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Dan amalan yang dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 di samping mabit sebagai kewajiban, juga untuk melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu melempar apa? Jumrah. Adapun kali ini yang dilempar bukan hanya jumrah kubra, tetapi jumrah sughra yang ula, jumrah wusta yang tengah, dan jumrah apa? Aqabah. Masing-masingnya 7 lemparan dengan kaifiyah tata cara yang sama, setiap lemparan bertakbir. Ya. Kerikilnya, ya silakan mencari kerikil di Mina. Ya. Bahkan seandainya seorang berjalan dari tendanya sambil berjalan sambil mencari, tidak masalah, kan ada orang bawa kerikil pada jatuh, ya kan, tidak apa-apa diambil, ya. Boleh, atau mencari di mana, di tendanya sambil berjalan, labas, tidak masalah. Berarti dibutuhkan 21 kerikil untuk wusta, 21 sughra, 21 wusta, 21 kemudian afan, 7 afan, jadi 21. Ya, salah ngitung ikhwan, ya. Sabukulisan. Jadi total 20 apa? 1. Setiap lemparan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan termasuk sunnah juga setelah lempar jumroh ula, maju ke depan di antara dua jumroh menghadap kiblat, berdoa menghadap kiblat. Baru setelah itu melempar jumroh apa? Wusta. Maju lagi ke depan menghadap apa? Kiblat. Di antara wusta dan kubra berdoa menghadap apa? Kiblat. Adapun setelah lemparan jumroh kubra tidak ada doa. Nah, jamaah haji kebalik. Setelah sughra tidak doa, kepingin cepat-cepat selesai. Kemudian setelah wusta tidak doa, setelah kubra apa? Doa. Ya. Dipimpin oleh pembimbing haji dengan bendera yang ditancapkan di tengah dan berdoa bersama-sama. Yang seharusnya berdoa tidak berdoa, yang tidak disyaratkan untuk berdoa malah berdoa. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa baina jumratain. Berdoa di antara dua jumrah, di antara jumrah sughra dan wusta berdoa, di antara wusta dan kubra berdoa, dan disebutkan dalam riwayat beliau berdoa seperti membaca surah Al-Baqarah lamanya. Ya. Seperti membaca 2,5 juz. Ya. Yakni panjang ikhwan. Ya. Ini sesuatu yang kita kembali mengoreksi diri kita. Ternyata doa-doanya Rasul luar biasa. Ya. Beliau berdoa menghadap kiblat. Ya. Ya. Di antara dua jumroh. Dan mungkin kalau kita berdoa dengan semua permintaan Nabi kita tidak bisa. Tetapi ada doa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita berdoa. Nabi sendiri yang mengajarkan. Seperti kalimat Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikan-kebaikan yang Nabi meminta ya Allah kepadamu. Nah, diringkes. Diajarkan oleh Nabi. Kan luar biasa. Kalau kita meminta dengan semua permintaan Nabi, apa kita bisa? Banyak doa Nabi yang kita tidak hafal. Tetapi Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma sta'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah segala kejelekan yang nabimu minta perlindungan kepadamu ya Allah. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Taib, itu amalan yang dilakukan pada tanggal 11, 12, 13. Bagi orang-orang yang ingin pulang meninggalkan Mina setelah tanggal 12 diperbolehkan, silahkan. Karena tidak ingin melanjutkan yang mungkin karena banyak pekerjaan, urusan atau ingin menyegerakan pulang, boleh pulang setelah tanggal berapa? 12. Jadi beliau orang ini hanya melempar 2 kali 21, 42 ditambah 7 berapa? Yang dulu yang 40 apa? 9. 49 lemparan. Diperbolehkan meninggalkan Mina pada tanggal 12. Syaratnya meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, berarti sudah masuk tanggal berapa? 13. Wajib mabit tanggal apa? 13. Bagi yang ingin meninggalkan Mina, maka ya meninggalkan pada tanggal 12 sebelum tenggelam apa? Matahari. Tapi kalau tenggelam mataharinya karena antri, sebenarnya sudah meninggalkan Mina. Nah, antri padat ya kan, masih di wilayah Mina malah apa? Tenggelam. Ya sudah, lanjutkan saja karena ya, ya ini macetnya karena berhentinya karena macet bukan karena sengaja. Labas tidak mengapa insyaallah taala. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Waktu melempar jumrah adalah ketika matahari telah tergelincir, yakni tanggal 11 kapan melemparnya? Ketika sudah masuk waktu zuhur. Tanggal 12 juga setelah masuk waktu zuhur. Kemudian tanggal 13 juga setelah masuk waktu zuhur. Selesai amalan pada tanggal 11, 12, dan 13. 11, 12, 13 sudah selesai. Sehingga selesai semua amalan ibadah, ya, haji. Tinggal satu rukun, afan. Tinggal satu kewajiban. Bukan rukun, satu kewajiban. Yaitu apa? Tawaf, wada. Kembali ke Mekah. Ya, dalam keadaan sudah selesai semua amalan. Kecuali satu, yaitu tawaf wada. Sebelum Anda meninggalkan Mekah, pulang ke Indonesia, tawaf dulu. Tawaf, dan setelah tawaf tidak bermalam lagi, langsung pergi. Entah menuju Jeddah, bandara atau yang lain, ya, yang jelas terakhir yang kita lakukan di Mekah adalah tawaf wada. Tawaf wada. Thayyib. Dengan demikian selesai seluruh amaliyah ibadah haji. Ada faedah didapatkan tadi? Berapa? 70? Sampai 70? 70 nabi. Ya. 70 nabi. Ya. Baik. 70 nabi. Adapun jumlah nabi dan rasul banyak, ya. Itu yang tadi membuat saya iskal karena nabi rasul banyak jumlahnya. Nabi dan rasul dalam riwayat Abu Dzar 124 ribu para nabi dan rasul. Dan yang salat di Masjid Khaif adalah 70 nabi. Ya, tidak disebutkan nabi siapa saja. Fahuwa min fadli hadza al-masjid. Termasuk keutamaan masjid ini adalah 70 nabi sholat di dalam masjid tersebut. Masjid apa? Khaif. Masjid Khaif. Wabillahi taufiq. Nah, haji wada adalah perjalanan yang penuh dengan keberkahan. Banyak sekali manfaat dan faedah. Ya. Apa namanya? Haji wada. Dan insyaallah ta'ala semoga suatu saat kita akan membahas tentang beberapa fawaid dari haji wada. Mungkin tidak harus dilakukan pada saat ini, ya. Insyaallah suatu saat biidnillah tolong kita diingatkan untuk mengambil fawaid-fawaid dari haji wada. Karena banyak sekali faedah dari haji wada. Isi-isi khutbah beliau yang luar biasa. Jadi beliau memanfaatkan waktu berkumpulnya kaum muslimin ketika haji wada untuk menyampaikan, ini kesempatan yang demikian luar biasa. Beliau sampaikan ilmu yang luar biasa dalam khutbah-khutbah beliau, khutbah Arafah, khutbah-khutbah beliau di Mina, dalam perjalanan beliau dari Madinah ke apa? Ke Mekah. Ketika perjalanan pulangnya ke Madinah pun banyak kejadian-kejadian yang bisa kita ambil faedah-faedahnya. Iya. Wallahu taala al-musab, namun waktu yang terbatas, biidnillah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Karena pembahasan itu tidak ada kaitannya dengan ahkam haji sepertinya, ya. Tapi perlu untuk kita pelajari. Ada pertanyaan. Apakah anak kecil yang ikut haji orang tuanya jika besar nanti masih ada kewajiban melakukan ibadah haji atau mengulangi haji dan umrohnya yang dilakukan sebelum balik? Tapi sebelumnya saya tanya sampai jam berapa maksimal? 12. 10 menit lagi. Ya. Baik. Yang ada dua masalah di sini. Apakah hajinya anak kecil itu sah? Ini dulu. Ya. Apakah hajinya anak kecil sah? Ya, yang belum balik. Jawabannya sah. Apa dalilnya? Ketika Nabi pulang, ini perjalanan pulang dari apa? Dari Mekah menuju Madinah. Di tengah perjalanan ketemu rombongan kaum muslimin, ya, dan ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sambil mengangkat anak kecilnya. Ya, ya Rasulullah, ali hadza hajj? Apakah anak kecil ini punya pahala haji? Nah, karena ikut. Nah, kata Nabi, na'am. Walaki ajru. Dan engkau dapat pahalanya juga. Berarti sah ibadahnya. Ya. Ya tawaf ya diajak, walaupun dia belum punya niat tentunya. Nah. Ya. Ya. Tetapi untuk apakah gugur kewajiban hajinya, yang rajih dalam masalah ini wa huwa sahih, ya, ketika balik, ya, wajib dia melakukan ibadah haji lagi. Tidak gugur hajjatul Islam atas dia, dia haji lagi ketika memiliki kemampuan sesudah baliknya. Afan Ustaz, ana berniat menghajikan orang tua namun belum sampai cukup harta. Bagaimana kalau seandainya harta sudah ada, orang tua sudah tidak ada, yang sudah meninggal? Ya. Tapi kalau antum mau menghajikan, tafadhol. Ya. Tapi antum sendiri haji dulu, baru menghajikan apa? Orang tua. Ya. Dan tidak ada kewajiban bagi antum untuk menghajikan orang tua. Ya. Tapi wallahu alam. Ya. Tetapi antum sudah punya niatan yang baik. Ya. Dan kalau antum mau menghajikan orang tua, haji dulu. Berangkat dulu haji. Ya. Kemudian baru menghajikan orang tua. Apa yang dilakukan bagi orang yang qadarullah ketika umroh atau haji sakit, yang menjadikan dia tidak mungkin memakai pakaian ihram, misalnya masuk angin dan lainnya. Mungkin masuk angin yang kasep mungkin ya. Ya. Kalau hanya sekedar masuk angin sih bisa dikeroi, insyaallah semoga. Ya, ya. Tapi kalau dia sakit memang, ada orang yang punya penyakit hernia, ya dia harus pakai celana yang kencang dan seterusnya. Mau tidak mau seperti itu, atau memang dia harus memakai pakaian yang biasa, maka dia tidak berdosa. Namun dia membayar fidyatul adza, fidyatul adza. Fidyatul adza diantaranya menyembelih. Ya. Menyembelih apa, hewan sembelihan yang dibagikan kepada fuqara Makkah. Dan pembahasan rinciannya adalah pada fikih haji dan umrah. Taib. Tidak berdosa. Fafidyatun min syamin au sadaqatin au nusuk. Fafidyatun min syam berupa puasa atau sedekah menyembelih ya, atau nusuk atau syam atau nusuk nam ya, menyembelih. Amalan apakah yang bisa kita lakukan agar Allah memudahkan kita berangkat ke Baitullah? Ya. Amalan maknawi setelah doa. Tadi khawatir jawabannya suruh doa, ditulis nih selain doa namanya kan. Ini sudah siap-siap ini namanya. Amalan apakah yang bisa kita lakukan agar Allah mudahkan kita berangkat ke Baitullah? Amalan selain doa, setelah doa namanya. Ya doa itu manfaat luar biasa. Nah, afdalus sabab, banyak doa pada Allah Jalla wa Ala. Walaupun sudah ditulis seperti ini. Nah. Baik, banyak berdoa pada Allah Jalla wa Ala ya. Banyak berdoa. Banyak berdoa pada Allah Jalla wa Ala ya. Nah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Adapun yang lainnya ya. Baik, ya tentunya ya menyiapkan bekal ya kan. Menyiapkan bekal ya kan. Ya, bekal maknawi dan bekal apa? Hissi. Ya. Berdoa pada Allah, insya Allah dimudahkan rezekinya, insya Allah. Masalah pekerjaan, cari pekerjaan yang apa? Yang halal. Insya Allah diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah. Afdolnya setiap sholat fardu yang ditegakkan pada saat di Muzdalifah, Arafah dan lainnya ditegakkan berjamaah atau tidak? Iya, berjamaah. Nabi melakukan semuanya berjamaah. Berjamaah. Di Mina berjamaah, di Muzdalifah berjamaah. Ya, bahkan tadi beliau sholat di Mekah setelah tawaf ifadah berjamaah dengan sahabat kembali lagi ke Mina, ada sahabat-sahabat yang belum sholat, beliau ngimami lagi. Ya. Apa hukumnya mengundang tetangga sebelum berangkat atau setelah pulang haji atau umroh untuk makan-makan dan minta doa restu? Ya. Taib, kita tidak la ifrat wala tafrit. Tidak ifrat, tidak tafrit. Kalau orang ketahuan mau berangkat haji, biasanya tetangga otomatis datang, ya kan. Mau tidak ketemu lagi kadang, ya. Ya jangan kemudian ditolak, mau datang, ya kan. Terima sebagai tamu, ya. Ya, ya kan kadung orang tahu kan, ya kan. Orang datang ke rumah ya, sebagaimana tamu ya kita suguhi, ya seadanya, tidak usah diadakan terlalu lah, ya. Tapi kemudian mengadakan acara host, ya. Pelepasan, ya. Ya calon. Haji, ya, enam, CH masih ya kan, tapi kemudian diadakan macam-macam ya kan, kemudian setelah itu ada azannya, ada komatnya dilepas sudah enam, ya, ini semuanya adalah perkara yang muhdas, ya, muhdas. Di samping juga bisa menyebabkan riya dan yang semisalnya, bahkan subhanallah, menurut penuturan dan kenyataan biaya untuk itu lebih besar daripada ibadah apa? Haji. Biaya haji hanya 40 juta, untuk itu bisa sampai 100 juta. Sehingga kalau di daerah-daerah kampung, pegunungan, orang tidak berani haji kalau belum mengumpulkan uang sekitar sekian juta. Karena dia harus membayar untuk haji, ditambah untuk mengadakan acara ini. Ketika seorang terjatuh pada bidah, maka terjatuh kepada perkara yang menyusahkan. Ya, subhanallah, diceritakan betul oleh orang-orang yang mengalami. Saya habis sekian. Padahal orang kalau biasa sudah daftar berangkat, mau berangkat ya layaknya orang mau berangkat. Ya, sebagaimana Rasul juga mendoakan orang yang mau berangkat safar. Kita berpamitan pada ibu kita, bapak kita, mungkin tetangga kita. Labas seperti itu. Ada orang yang datang, ya kita terima. La ifrat wa la tafrit. Ya. Tapi kalau kemudian mengadakan acara-acara yang seperti ini, ya maka tidak diperbolehkan. Demikian pula kalau pulang, namanya orang pulang kan orang mungkin datang ke situ, ya kan? Ya datang, ya kan? Dari saudara-saudara ingin melihat bagaimana kabarnya, ya, terima. Tidak usah kemudian berlebih-lebihan. Ya. Dan ingatkan keyakinan-keyakinan yang salah dari orang-orang yang berkunjung. Karena ada sebagian yang punya keyakinan jamaah haji kalau pulang dari haji diikuti oleh 40 malaikat. Ya. Jadi kalau suami istri 80 malaikat. Nah, ya. Ya. Ini i'tiqadat yang batilah. Ya. Selama masih 40 hari itu diaminkan oleh malaikat. Jadi doanya apa? Mustajab. Nah. Kalau hari pertama masih lengkap 40 malaikat. Kalau sudah berkurang hari kedua tinggal 39. Ya. Kemudian tinggal 38. Ya, makanya seorang bersemangat untuk mengunjungi di 40 hari pertama. Ya. Kalau sudah lebih dari 40, enggak usah lah, percuma doanya sudah tidak apa? Mustajab. Ya. Ada batil ini, keyakinan batil, ya, yang merebak pada sebagian apa? Mujtama. Mana dalilnya? Mana diikuti oleh malaikat? Nah, ya. Ya. Ini masalah gaib, enggak boleh sembarang orang berbicara, ya. Taib. Atau ada keyakinan kalau mengunjungi ya 10 jamaah haji, saya lupa saya ini karena ini tidak saya hafalkan, memang batil ini, ya kan. Barang siapa yang mengunjungi sekian jamaah haji yang baru pulang, maka pahalanya seperti ibadah apa? Haji atau yang semisalnya. Ini juga ada etikodat yang seperti itu. Maka semangat, tidak kenal pun ini jamaah haji, datangi. Satu, mana lagi yang baru pulang, datangi lagi, ya. Sampai agar genap punya pahala apa? Haji, ya. Taib. Afwan, apakah wanita berihram ketika haji atau umroh? Nah, iya, berihram. Nah, ihram itu bukan pakaian. Ya. Ihram itu apa? Niat. Ya. Sebagaimana orang sudah pakai sarung, pakai baju koko, ya, sudah pakai jubah menghadap kiblat, apakah sudah dikatakan sholat? Belum, selama belum takbiratul ihram. Demikian pula seorang laki-laki pakai kain ihram atas bawah. Ya. Sekarang saya pun bisa ngajar antum pakai kain ihram, boleh? Ya, bisa saja saya pakai kain ihram ya sambil ngajar. Apakah antum mengatakan ustaz sedang ihram? Ya tidak. Nah, ihram itu adalah niat masuk ibadah. Ya, bagi kaum wanita tidak ada pakaian ihram khusus. Pakaian biasa yang dia pakai dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja tidak boleh dia memakai kaos tangan dan tidak boleh dia memakai cadar atau burqa', yaitu penutup mata wajah yang langsung menempel dengan apa? Ya, yang langsung menempel dengan mukanya. Nah, adapun dia menurunkan kain dari atas untuk menutupi wajahnya, fahadha la ba's, yang sebenarnya tidak mengapa. Ya, taib. Jadi kaum wanita pakaian ihramnya pakaian yang biasa dia pakai. Ya. Ya. Yang biasa dia pakai, hanya saja tidak boleh memakai kaos apa? Tangan dan tidak boleh memakai burqa' atau niqab. Wallahu a'lamu bissawab. Dan apakah tidak ada salat Id ketika seorang berhaji? Tidak ada sholat Id, tidak ada sholat Id. Ya. Baik, kita tutup dengan pertanyaan ini. Nah, sebagian jamaah haji ketika dari Mina atau dari Muzdalifah mengejar langsung ke Mekah pada tanggal 10 untuk ikut sholat apa? Id, Idul Adha. Tidak sebenarnya. Ya. Rasul tidak sholat Id. Idnya orang yang haji ya itu melempar apa? Jumrah, kemudian tawaf, ya, sa'i bagi yang memang harus sa'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada majelis ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.